إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين yang saya hormati, kita hidup di akhir zaman, di masa-masa fitnah, di masa-masa sangat banyaknya firqah-firqah, kelompok-kelompok, aliran-aliran, dan sangat banyak pendapat-pendapat yang saling bertentangan, saling berselisih, bahkan bertikai. Bahkan lebih dari itu, yang lebih dahsyat lagi adalah fitnah yang sampai menumpahkan darah di kalangan sesama kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin menghalalkan darah kaum muslimin yang lain dengan syubhat-syubhat, dengan alasan-alasan yang seakan-akan itu adalah dalil. Tetapi kenyataannya itu adalah kesalahpahaman terhadap Islam ini. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kita ambilkan petikan dari satu buku yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan yang berjudul Lamhah 'Anil Firaq Ad-Dhalah, sepintas tentang kelompok-kelompok sesat, yang tentunya Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan menyinggung masalah kelompok-kelompok sesat ini adalah agar kita jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Beliau berkata dalam mukaddimahnya, fa innal hadits anil firaq laisa huwa min babis sardit tarikhi. Pembicaraan tentang firqah-firqah ini bukan sekedar cerita atau sekedar penasaran pengen tahu, tetapi kata beliau lebih besar dari itu tujuan yang kita harapkan, lebih dari sekedar mengetahui sejarahnya, yaitu ala wa huwa al-hadharu min syarri hadhihi al-firaq wa min muhdatsatiha, yaitu berhati-hati dari kejelekan dan kejahatan firqah-firqah tersebut, wa min muhdatsatiha, dan dari perkara-perkara yang mereka bikin-bikin, wal hasu ala luzumi firqati ahli sunnah wal jamaah, dan kemudian anjuran agar kita berpegang kuat-kuat dengan firqah ahli sunnah wal jamaah atau dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. وَتَرْكُمَ عَلَيْهِ الْفِرَقُ الْمُخَالِفَةِ لَا يَحْصُلُ عَفًّا لِلْإِنسَانِ la yahsulu illa ba'da dirasah, dan meninggalkan pendapat-pendapat sesat tadi, atau meninggalkan kelompok-kelompok yang sempalan, yang menyimpang dari jalan sunnah, itu bukan terjadi begitu saja pada manusia, tetapi bisa didapatkan dengan mempelajarinya, mana yang benar, mana yang salah, sehingga bisa berpegang dengan yang benar dan menghindari yang salah. Sehingga di samping kita harus tahu manhum ahlus sunnah, harus tahu siapa ahlus sunnah wal jamaah, alladhi yajib ala al muslim an yakuna ma'ahum, yang wajib bagi setiap muslim untuk berpegang, bergabung bersama mereka. Dan tentunya harus tahu pula mana al-firaqul mukhalifah, mana kelompok-kelompok yang menyimpang, mana kelompok-kelompok yang dikatakan dhalalah, salah jalan, sesat jalannya. Wa ma madzahibuhum wa syubhatuhum, dan apa sebabnya mereka menyimpang, apa syubhat yang membuat mereka tersesat. Hatta yuhadzar minha, agar kita menghindarinya dan berhati-hati daripadanya. Sebagaimana dikatakan, man la ya'rifu syarra yushaq an yaqa fi. Na'rifu syarr lan lisyarri. Kita mengetahui yang jelek itu bukan karena kejelekannya, tapi untuk menghindarinya. Karena siapa yang tidak mengerti mana yang jelek, dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalamnya. Orang yang tidak ngerti apa itu Syiah akan ikut pada Syiah. Orang yang tidak ngerti kesesatannya kaum Khawarij, dia akan terbawa, terbuai dengan omongan-omongannya. Sebagaimana Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil khair, bahwa manusia mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan-kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'ani syarri makhafata an yudrikani. Tetapi aku, kata Hudzaifah, bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan, karena aku khawatir akan menimpa aku kejelekan tersebut. Khawatir aku akan menemui kejelekan tersebut. Faqultu, maka aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Dulu kami di zaman jahiliyah, di zaman kebodohan, di zaman kejelekan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini, yakni al-Islam. Mendatangkan kebaikan ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahal ba'dal khairi min syarr? Maka ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan Islam ini, atau setelah kebaikan ini, ada kejelekan lagi nanti? Beliau menjawab alaihi salatu wassalam, na'am. Iya. Wa fihi, dikatakan, qala na'am faqutu hal ba'da dhalika syarr min khair? Kemudian setelah munculnya kejelekan nanti, apa ada kebaikan lagi? Qala na'am. Iya, akan terjadi kebaikan lagi setelah itu. Wa fihi dakhnun, tetapi padanya ada ketidakjelasan, kekaburan. Qultu, saya katakan, kata Hudzaifah, wa ma dakhnuhu, apa dakhnya wahai Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qaumun yastannuna bighairi sunnati, kaum yang tidak mau mengikuti sunnahku. Wa yahduna bighairi hadji, membimbing, memberi petunjuk atau mengajarkan kepada manusia bukan dengan ajaranku, bukan dengan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir, engkau kenal mereka dan kau ingkari. Digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa kebaikan nanti di akhir zaman, atau kebaikan nanti setelah kejelekan yang terjadi, fihi dakhn, di dalamnya ada sesuatu, kekaburan, ketidakjelasan, yang merupakan fitnah, yaitu adanya kaum yang mereka ini memberikan, mengajarkan sesuatu yang dikatakan atas nama Islam, ternyata tidak mengambil petunjuk dari Rasulullah, mengikuti sunnah bukan sunnah Rasulullah, membimbing tidak dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hudzaifah bertanya lagi, hal ba'da dzalikal khairu min syarr, setelah kebaikan yang seperti tadi yang tercampur di dalamnya dengan dakhn, apakah ada kejelekan lagi? Qala na'am, iya ada. Du'atun ala abwabi jahannam, da'i di pintu-pintu neraka. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, siapa yang menyambut dakwahnya, siapa yang menerima dakwahnya, justru akan dijerumuskan ke dalam neraka jahannam. Ini mengerikan lagi, atau lebih mengerikan lagi. Du'at ala abwabi jahannam, da'i, tetapi mengajaknya ke pintu-pintu jahannam. Ini syar. Dan ini ikhwan fillah na'azakumullah, kita hidup di zaman yang muncul qaumun yastannuna bighairi sunnatir rasul, muncul kaum yang yahduna bighairi hadiyih, dan muncul pula du'atun ala abwabi jahannam. Ada manusia-manusia yang berpenampilan da'i, mengajak untuk meninggalkan hadis Rasul, hanya berpegang dengan sunnah. Ada satu golongan lagi, satu da'i yang berpakaian da'i, berpenampilan da'i, tokoh dari tokoh-tokoh Islam, tapi mengajarkan untuk sinkretisme agama. Mengajak untuk menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak kafir. Kelompok ketiga lagi, da'i lagi, dengan penampilannya seperti ulama, tetapi ucapannya Abu Bakar pengkhianat, Umar adalah seorang yang merampas haknya Ali, mencaci maki sahabat isinya. Dajjalun al-kadzabun, para dajjal, para pendusta yang mengatakan ikutlah kami, kau akan selamat, ternyata yang ikut dibawa ke jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, barang siapa yang menyambut dakwah para da'i ini justru dijerumuskan ke dalam neraka jahannam, diajak kepada jahannam. Maka Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sibhum lana, wahai Rasulullah, gambarkan kepada kami. Qala na'am, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, kaum yang dari kulit-kulit kita berbicara dengan bahasa kita. Ini gambaran ini menunjukkan betapa fitnahnya sangat besar, karena ternyata orangnya dari kalangan kita sendiri, berbahasa dengan bahasa kita, berbicara seperti bicaranya orang Islam, berbicara dengan ayat, dengan hadis seakan-akan benar, berbicara dengan bahasa Arab dengan lancar, seakan-akan ulama, seakan-akan da'i yang alim. Ini gambaran tentang du'atun ala abwabi jahannam. Tentunya berita ini membuat kaum muslimin, atau membuat kita semua waspada. Berarti di masa-masa fitnah ini jangan sembarangan, jangan kita terlalu berani untuk menerima ilmu dari semua orang. Kita ambil dari mana saja, kita pilih yang baiknya. Kan bisa kamu bisa menyelesaikan semua fitnah-fitnah, subhat-subhat, pengkaburan-pengkaburan mereka yang dikatakan zukhrufal qawli ghurura, yang kata-katanya dirangkai seakan-akan benar padahal dusta, seakan-akan benar padahal batil, seakan-akan sahih hadisnya padahal hadis palsu. Ini berbahaya sekali. Ini menunjukkan kalau kita harus waspada. Maka Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, fama tara in adrakani dzalik, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku sempat menemui mereka? Qala talzam jama'atul muslimin wa imamahum, peganglah jamaah kaum muslimin dan penguasa mereka. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW diwasiatkan oleh beliau kepada Hudzaifah, kalau menyaksikan masa-masa fitnah seperti ini, talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Bergabunglah kalian, berpeganglah kalian dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka, penguasa mereka. Faqultu, kata Hudzaifah, aku katakan, fa in lam takun lahum jama'atun wala imam. Kalau tidak ada jamaah, tidak ada imam. Kalau tidak ada penguasa, tidak ada jamaah. Qala fa'tazil tilkal firq, tinggalkan semua firqah seluruhnya. Walau anta 'ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dhalik. Tinggalkan semua firqah walaupun kamu menggigit akar pohon dan kamu ditemui kematian dalam keadaan demikian. Dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, maka kata beliau, ma'rifatul firqi wa madhahibiha wa syubuhatiha ma'rifatul firqatin najiyah ahli sunnah wal jamaah wa mahum alai fihi khairun kathir. Berarti dalam hadis ini kita dapatkan pelajaran penting, mengenali keadaan umat, mengenali firqah-firqah, mengenali kejelekan-kejelekan yang terjadi, ini memiliki faedah besar. Fihi khairun kathir. Tentunya setelah kita melihat mana jalan yang benar. Jadi mengenali ahlu sunnah wal jamaah dan mengenali firqah-firqah yang terjadi, ini fihi khairun kathir. Lianna hadhihi al-firqah dhala indaha syubhat. Karena firqah-firqah yang sesat ini memiliki syubhat-syubhat, memiliki kalimat-kalimat bersayap. Syubhat ini kalau diterjemahkan adalah kalimat yang samar-samar, yang bisa diterjemahkan kepada sekian makna. Bisa kepada makna A, makna B, makna C. Kalimat bersayap. Sehingga setiap aliran sesat memiliki kalimat-kalimat yang bersayap itu, yang kalau kamu kejar mana dalilnya, mereka katakan ini dalilnya, seakan-akan ditafsirkan kepada mana yang hak. Tetapi ketika kamu menerima kalimat itu, maka ditafsirkan oleh dia kepada makna yang jelek, makna yang batil. Hudzaifah ibn al-Yaman ketika bertanya, hal ba'da dhalika khair, dhalikal khairi min syar, apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Ini adalah pertanyaan yang menunjukkan bolehnya kita mengetahui adanya kejelekan-kejelekan atau firqah-firqah. Dan jawaban Rasulullah SAW, du'atun ala abwabi jahannam, atau kemudian disifati dengan kalimat qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Ini menunjukkan khatarun syadidun, peringatan yang keras dari Nabi dan bahaya besar. Wa qad wa'adha an-nabi ashabahu dzaka yaum, dan sudah diperingatkan pula oleh Rasulullah SAW pada suatu hari tentang akan munculnya fitnah-fitnah yang seperti ini. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita baca, yang pernah dibahas di masjid ini pula, yaitu hadis dari Arbad bin Sariyah, ketika Rasulullah SAW diminta untuk berwasiat, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, usikum bitaqwallah wassami'a wa ta'ah wa inta amara alaikum abdun habashi. Kemudian beliau menyatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, maka siapa yang hidup di antara kalian nanti pasti akan melihat ikhtilafan kathira, perselisihan yang banyak. Ini pun fitnah. Jadi fitnahnya ada qaumun la yastannuna bi sunnati, kata Nabi, fitnah du'atun ala abwabi jahannam, dan fitnah ikhtilafan kathira, pertikaian yang banyak. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyin, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah-sunnah para khalifah-khalifah yang lurus. Diajarkan bagaimana kita bersikap, yaitu untuk berpegang dengan sunnah dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, khalifah-khalifah yang menerapkan sunnah Rasul sebagaimana mestinya. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan satu prinsip kalau kita menghadapi fitnah, yaitu alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Setelah itu beliau memperingatkan dengan prinsip berikutnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, dan hati-hati kalian dari perkara muhdatsat, perkara-perkara yang muhdats adalah perkara-perkara yang baru yang dibikin-bikin, ditambah-tambahkan dalam Islam ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, karena setiap yang ditambah-tambahkan dalam Islam ini adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Ini sudah kita bahas pada kajian yang lalu, berapa bulan yang lalu. Nah, mudah-mudahan masih ingat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman mengajarkan juga prinsip-prinsip dalam menghadapi fitnah ini, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Berpegang dengan tali Allah ini adalah berpegang dengan Al-Quran, dan berpegang dengan Al-Quran tentunya dengan tafsirnya yang benar dari Rasulullah SAW, artinya diiringi dengan sunnah. Sehingga wasiat Nabi alaikum bisunnah, wasiat dari Allah, wa'tasimu bihablillah, pegang Quran, pegang sunnah kuat-kuat. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai, jangan terpecah belah kalian. Fitnah perpecahan akan terjadi kalau muncul qaumun yastannuna bighairi sunnati Rasul, yang Rasulullah mengatakan qaumun yastannuna bighairi sunnati, kalau ada satu kaum yang mengikuti ajaran sunnah bukan dari sunnah Nabi, ini akan terjadi perpecahan dengan munculnya kaum yang seperti ini. Dan kaum yang yahduna bighairi hadi, memberikan bimbingan-bimbingan bukan dengan bimbingan Rasul, itu juga membuat fitnah perpecahan. Juga munculnya du'atun ala abwabi jahannam tadi, da'i tapi mengajaknya kepada kekufuran, mengingkari sunnah kafir, ingkar sunnah, mencaci para sahabat, mengatakan Quran tidak sempurna, tidak lengkap, kafir. Mengatakan agama Yahudi dan Nasrani adalah tidak kafir, maka orang itu juga kafir. Bayangkan, da'i-da'i yang mengajak kepada kekufuran. Du'atun ala abwabi jahannam. Ini pun membuat fitnah perpecahan. Maka wasiat dari Allah dan Rasulnya harus dipegang kuat-kuat. Addu 'alaiha bin nawajiz, tamassaku biha, pegang dengan tangan kalian dan gigit dengan geraham kalian, Quran dan sunnah, kuat-kuat, jangan sampai lepas. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah, kalau kalian lepas dari tali Allah ini pasti akan terjadi perpecahan dan pertikaian dan berujung dengan pertumpahan darah. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ingatlah nikmat Allah atas kalian di mana kalian dulu berpecah belah, kemudian Allah satukan hati-hati kalian yang kalian tadinya bermusuh-musuhan, Allah jinakkan hati-hati kalian. Persatuan, ukhuwah, itu kenikmatan. Kalau kaum muslimin semua saling cinta mencintai, ukhuwah Islamiyah, saling menolong, saling membantu, saling membela, sungguh indah dan sangat nikmat. Itu kenikmatan. Kenikmatan ini pernah dirasakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, yang tadinya mereka pernah mengalami masa-masa permusuhan, persukuan, kesukuan, sampai-sampai Aus dan Khazraj perang itu berpuluh-puluh tahun, sehingga kalau hitungan manusia tidak mungkin mereka bisa berdamai. Turun-temurun diwasiatkan, wahai anak cucuku, mereka adalah musuhmu, perangi mereka dan tunaikan hutang darah mereka. Mereka telah membunuh nenek moyang kita, maka balaskan dendam kami. Itu begitu turun-menurun. Yang kalau dikatakan akan berdamai, mustahil. Tetapi ternyata kekuasaan Allah, takdir dari Allah, dengan sebab datangnya Islam kepada mereka, dengan sebab datangnya dakwah Rasulullah SAW kepada mereka, fa asbah bi ni'matihi ikhwana. Jadilah mereka bersaudara yang tadinya berperang turun temurun. Allah katakan udzkur. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian tadinya dulu di zaman syar, di zaman jahiliyatin wa syar, kalian bermusuh-musuhan, berperang. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kemudian jadilah kalian bersaudara. Dengan nikmat dari Allah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Dan nikmat yang kedua, yang tadinya kalian di pinggir jurang neraka, Allah selamatkan kalian daripadanya. Berarti keuntungannya dunia dan akhirat. Di akhirat selamat dari azab neraka, yang tadinya mereka hampir masuk dalam neraka, di dalam kejahiliatan, di dalam syar, di dalam kejelekan, ternyata dengan datangnya Islam, mereka selamat dari neraka. Dan di dunia, mereka merasakan nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan sama mereka, sama kaum muslimin. Dengan datangnya Islam, dengan datangnya dakwah Rasulullah, mereka bersatu. Tetapi begitu datang generasi demi generasi, generasi demi generasi, ketika kaum muslimin menjauh dari Islamnya, menjauh dari Qur'annya, menjauh dari sunnahnya, menjauh dari jalan mereka, maka terjadi perpecahan kembali sesuai dengan jauhnya mereka dari al-Islam. Semakin jauh semakin berpecah. Semakin jauh semakin berpecah. Maka kenikmatan tadi hilang. Kita menyaksikan di akhir zaman ini fitnah. Sesama kaum muslimin saling menyalahkan, saling berperang, saling bermusuhan. Dan terjadilah pertikaian dan perpecahan. Padahal dulunya indah. Mereka adalah satu umat yang bersaudara. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Allah ingatkan ini kepada seluruh manusia sampai akhir zaman dengan Allah kekalkan ayat ini. Wa'atasimu bihablillahi jami'an. Peganglah nikmat Allah. Peganglah Islam ini. Karena Islam ini merupakan kenikmatan dari Allah. Peganglah Al-Quran ini seluruhnya. Jangan bercerai-berai, jangan tinggalkan. Kalau kalian tinggalkan, kalian akan berpecah kembali. Ingat, nikmat Allah atas kalian yang pernah diberikan oleh Allah. Ingat nikmat itu. Allah berikan nikmat itu dengan asbab. Nikmat persatuan tadi, nikmat ukhuwah tadi Allah berikan karena mereka menjalani ajaran Rasulullah SAW. Semuanya mentaati Rasul. Ketika muncul kaum-kaum yang tidak mau mentaati Rasul, la yastannuna bisunnati, yang tidak mau dibimbing oleh Rasul, la yahdu nabi haji, yang tidak mau mengajak kepada yang benar, tapi yad'una ila jahannam, inilah yang kemudian menjadikan mereka bermusuh-musuhan kembali, dan kenikmatan Allah, Allah cabut dari mereka. Allah cabut dan mereka bermusuh-musuhan, bahkan saling bunuh. Oh ini Jawa kafir, bunuh. Na'udzubillah. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah ingatkan kembali kenikmatan tersebut agar kita menjaga kenikmatan Allah tadi, jangan sampai dicabut. Kenikmatan Allah berupa ukhuwah ini akan tetap Allah berikan kalau kita berjalan di atas Islam, di atas Quran dan Sunnah, di atas jalan mereka dulu. Semakin jauh dari jalan mereka, akan terjadi perpecahan dan dicabut kenikmatan itu. Allah memperingatkan dari perpecahan di dalam ayatnya surat Ali Imran. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datangnya kepada mereka al-bayyinat. Allah peringatkan, jangan jadi seperti mereka. Disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, bahwasanya yang dimaksud di dalam ayat ini dengan kalimat mereka adalah Al-Yahud wal-Nasara. Aktsarul mufassirin, kebanyakan ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu, janganlah kalian menjadi seperti mereka, seperti Yahudi, seperti Nasrani, yang mereka berpecah belah, bertikai, mereka dalam keadaan fitnah perpecahan terjadi pada mereka setelah datangnya al-bayyinat, setelah datangnya kepada mereka Taurat dan Injil. Taurat jelas, Injil jelas, tapi nyatanya mereka tidak mau memakai apa yang jelas ini. Justru Injil dan Tauratnya mereka ganti, mereka tambah, mereka kurangi. Akhirnya terjadi perpecahan. Kalau mereka berani merubah kitab Allah, yuharrifunal kalima an mawadhi'ih, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, ya tentunya akan terjadi perpecahan. Tentunya akan setiap orang dengan seenaknya merubah ayat-ayat tersebut dengan menambah atau menguranginya atau mengganti. Yang terjadi kemudian adalah pertikaian. Injilnya bermacam-macam. Matius, Lukas, apalagi? Karangan bulan. Oh, ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Agamanya hasil rapat. Oh, kita rapat, kita rubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Putuskan, selesai. Halal. Kemudian ketika masa berikutnya datang lagi, tidak tepat ini halal, kita haramkan lagi saja, mari kita rapat lagi, putuskan lagi, janji, perjanjian terbaru. Bukan perjanjian baru, perjanjian terbaru. Dan terus demikian. La takunu kalladzina tafarraqu waqtalahu, janganlah kalian menjadi seperti mereka yang memecah belah agama mereka, yang bertikai dan berpecah belah karena tidak mau menerima bayyinat, tidak mau menerima ayat-ayat yang jelas, tidak mau menerima al-bayyinat minallahi war rasul, tidak mau mengikuti ayat-ayat Allah, dan tidak mau mengikuti ajaran rasul-rasul mereka, tidak mau mengikuti ajaran Musa wa Isa alaihi wassalam. Dan umat ini memang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW akan menjadi seperti mereka, kecuali orang-orang yang Allah rahmati, kecuali orang-orang yang masih Allah sayangi mereka, Allah selamatkan dari kesesatan Yahudi dan Nasrani. Tetapi Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan dari umat ini ada, akan ada yang mengikuti jejaknya Yahudi dan Nasrani. Latattabi'unna sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti jejak orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Ketika ditanya, siapa mereka? Apakah Yahudi dan Nasrani? Faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Maka Allah peringatkan, agar kita kaum muslimin, selamat dari perpecahan seperti mereka, selamat dari pertikaian seperti mereka, terimalah al-bayyinat minal Qur'an, wa sunnah as-sahihah, dan jangan berani-berani membantah, merubah, mengganti, menambahi. Ustaz, gak mungkin. Masa kita berani merubah Al-Quran? Masa muslimin berani menambah Al-Quran? Perbedaannya memang, biasanya kaum muslimin yang masih berpegang dengan Al-Quran, lafadznya gak berani dirubah. Tapi maknanya yang dirubah. Maknanya sholat itu bukan sujud, ruku, bukan. Sholat itu dalam kamus Mahmud Yunus artinya doa, katanya. Sholat yusalli artinya da'a yad'u, doa. Jadi saya doanya, sholatnya lebih banyak dari kalian. Kalian menyembah tembok, sujud menyembah tembok, kata dia. Saya terus setiap saat sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya doa. Wih, na'udzubillah, aliran ingkar sunnah. Berani mengatakan bahwa kalian yang sholat dengan ruku dan sujud dikatakan menyembah tembok oleh mereka. Kenapa? Mereka tafsirkan semua kalimat sholat dalam Al-Quran kepada makna yang mereka maukan. Secara bahasa Arab katanya artinya doa. Oh, seperti Yahudi dan Nasrani. Berani-berani merubah kitab Allah. Enggak berani merubah lafadznya, merubah maknanya. Enggak berani merubah ayatnya, merubah tafsirnya. Bahkan sebagian mereka ada yang berani merubah harokatnya. Yang fathah jadi kasrah, yang kasrah jadi fathah. Kaum-kaum yang tidak mau menerima sifat Allah, di antara sifat Allah adalah al-kalam, berbicara. Mereka menolak, Allah tidak mungkin berbicara, tidak memiliki sifat kalam. Maka mereka membaca wa kallamallahu Musa taklima, diganti menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Mestinya wa kallamallahu berarti Allah yang berbicara kepada Musa, dibaca dengan fathah wa kallamallaha Musa taklima. Mengajak bicara Allah, Musa. Jadi yang berbicara Musa, bukan Allah, kata dia. Na'udzubillah. Kayak Yahudi, kayak Nasrani. Istawa diganti, bukan istawa, tapi istaula ditambah lam. Istawa maknanya istaula, menguasai. Bukan berarti di atas aras, bukan. Bukan berarti ulu walirtifa', tinggi di atas arasnya, bukan. Tapi maknanya menguasai aras. Tidak berani merubah lafaznya secara keseluruhan, satu huruf saja, satu harokat saja mereka rubah, dan itu sudah cukup. Kata Ibnu Huzaimah, sebagaimana dinukil oleh Abu Utsman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf, barang siapa yang la yu'min biharfin minal Qur'ani faqad kafar. Barang siapa yang tidak beriman dengan satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka dia telah kafir. Satu huruf diingkari, telah kafir. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Allah peringatkan agar kita jangan terjerumus ke dalam fitnah yang pernah terjadi pada Yahudi, yang pernah terjadi pada Nasrani. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bagi mereka, kata Allah, azab yang besar. 'Adzabun 'adzim, Allah ancamkan kepada mereka-mereka ini. Kepada orang-orang yang memecah belah agamanya, yang bertikai setelah ada kejelasan. Kalau belum datang kejelasan, maklum. Allah tidak mengadab satu kaum sampai mengutus Rasul. Tapi ini sudah datang Rasul kepada mereka. Sudah datang kitab kepada mereka. Sudah datang Taurat dan Injil kepada mereka. Tapi mereka tetap berselisih. Tetap bertikai. Karena sebagian mau menerima yang ini, tidak mau menerima yang sana. Sebagian sebaliknya menerima yang sana, tidak mau menerima yang ini. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman dengan sebagian kitab dan kufur kepada sebagian yang lainnya. Ya tentunya mereka akan terjadi atau perpecahan pada mereka. Kemudian Al-Baghawi mengatakan, wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ahli tafsir yang lain, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-mubtadi'ah min hadhil ummah, ahlul bid'ah dari umat ini. Ahlul bid'ah dari umat ini artinya adalah golongan yang berjalan tidak dengan jalan sunnah dari umat yang mengaku muslimin. Ini juga termasuk dalam ayat ini. Jangan kalian berpecah belah seperti mereka ahlul bid'ah. Kalian ahlus sunnah harus tetap berjalan di atas sunnah dan saling mengingatkan dengan sunnah. Dan kalau kamu diingatkan dengan sunnah, kamu terima. Sami'na wa ta'ana. Dikatakan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala hum al-haruriyyah fi Syam. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-haruriyyah di Syam. Siapa al-haruriyyah? Khawarij. Ay khawarij, yang dimaksud adalah khawarij. Dikatakan oleh Abdullah ibn Shaddad, waqafa Abu Umamah wa ana ma'ahu ala ra'sil haruriyah bis Syam. Aku pernah berjalan bersama Abu Umamah ala ra'sil haruriyah, melewati kepala haruriyah di Syam. Yani haruriyah, khawarij itu dipenggal kepalanya dan dibariskan di masjid, di tangga masjid. Abu Umamah mengatakan, kilabun nar, Hum kilabun nar, mereka ini adalah anjing-anjing neraka. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kemudian beliau membacakan ayat ini tadi. Mereka ini adalah anjing-anjing neraka. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu. Janganlah kalian menjadi seperti mereka yang berpecah belah dan berselisih. Jadi, ini tafsir tidak bertentangan. Yang mengatakan Yahudi dan Nasrani, na'am. Memang asal-muasalnya itu sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Sunnah berpecah setelah datang keterangan yang jelas. Bukannya diterima, mereka menerima sebagian, menolak sebagian, akhirnya berpecah. Dan kemudian diikuti oleh ahlul bid'ah. Di antara ahlul bid'ah adalah khawarij. Jadi Abu Umamah, ketika berjalan dalam riwayat lain, diriwayatkan, disebutkan dari Abu Ghalib, ketika melihat kepala-kepala tadi, dia menangis. Dikira oleh yang mengantarkan ini bahwa dia kesian dengan kepala-kepala ini. Ditanya, kenapa engkau menangis, wahai Abu Umamah? Qala, dia menjawab, mereka adalah kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Syarrul qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Tapi kenapa engkau menangis? Iya, aku sedih. Betapa besarnya apa yang dilakukan syaitan kepada mereka. Mereka tadinya dulunya adalah muslimin. Tapi kemudian disesatkan oleh syaitan. Sehingga mereka mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Menghalalkan darah kaum muslimin. Dan memberontak kepada kaum muslimin. Ikhwan fillah na'azakumullah. Disebutkan di sini. Salah satu contoh kaum yang memecah belah agamanya. Adalah firqah khawarij, haruri. Karena mereka ini di mana-mana membuat fitnah, di mana-mana membuat kekacauan. Seorang sahabat atau anaknya sahabat Abdullah ibn Khabab ibn al-Arad dibantai oleh khawarij ini, dibunuh dianya dan istrinya yang sedang hamil dan dibongkar perutnya sampai keluar anaknya, bayinya. Ini oleh khawarij. Dalam keadaan pedang masih berlumuran darah melewati kafir dhimmi. Apakah ini pohon kurma punya kalian? Oh iya, iya punya aku. Ambil semua buatmu, gratis. Karena ketakutan. Maka khawarij tadi mengatakan, tidak. Kami tidak akan mengambil kecuali dengan harganya. Dibayar harganya. Sok bijaksana. Persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka membunuh orang Islam, tapi membiarkan orang kafir. Ini khawarij. Dan ini kaum yang memecah belah umat Islam ini. Khawarij. Umat Islam telah bersatu di bawah satu pimpinan, satu penguasa. Tiba-tiba dipanas-panasi rakyat untuk memberontak. Dan memberontak sehingga berperang sesama kaum muslimin. Itu terjadi di masa-masa lalu sampai hari ini. Selalu penyebabnya adalah khawarij. Di mana-mana terjadi pertumpahan darah muslimin bersama muslimin atau melawan muslimin. Sebabnya selalu khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan alasan yang dibuat-buat dan kemudian menghalalkan darahnya. Wala takunu, jangan kalian menjadi seperti mereka. Tetaplah dengan wasiat Rasulullah kepada Hudzaifah tadi, talzam jama'atul muslimin wa imamahum, peganglah jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Jangan mau dipecah belah oleh khawarij. Jangan mau difitnah oleh tukang-tukang fitnah dari kalangan orang-orang yang memiliki pemikiran khawarij ini. Jangan mau. Tetap pegang kuat-kuat. Tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Tetaplah kamu bersama penguasa kamu walaupun dipukul punggungmu dan dirampas hartamu. Ayat selanjutnya setelah menyatakan wa ulaika lahum adzabun adzim, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, ketika wajah-wajah mereka waktu itu diputihkan dan sebagian wajah-wajah lain dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. maka ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tabyadu wujuh ahli sunnah wal jamaah wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wad dalalah wal furqah, sebagaimana dinukil oleh Al-Baghawi tadi dalam tafsirnya, dan juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksudkan mereka-mereka yang diputihkan wajahnya adalah wajah-wajah ahlus sunnah, dan yang dihitamkan wajahnya nanti adalah wajah-wajah ahlul bid'ah, dan tentunya yang disebutkan tadi oleh Abu Umamah diantaranya khawarij. Dan kemudian setelah khawarij muncul Syiah Rafidah, yang keduanya mereka diperangi oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allah juga berfirman memperingatkan dari perpecahan dalam ayat lain dalam surat Al-An'am, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, wa kanu syi'an, kemudian mereka menjadi syiah-syiah, aliran-aliran, lasta minhum fi syai', engkau tidak termasuk mereka sedikit pun. Sesungguhnya urusan mereka nanti kepada Allah, kemudian akan Allah beritakan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan, kemudian dibalas tentunya. Ikhwan fillah a'azakumullah, di dalam ayat ini selain peringatan agar jangan kita menjadi umat yang berpecah belah, juga pernyataan bahwa Nabi berlepas diri. Lasta minhum fi syai, artinya engkau wahai Rasulullah tidak termasuk mereka. Tidak termasuk orang-orang yang memecah belah agamanya menjadi aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang dhalalah, firqah-firqah yang menyimpang dari sunnah. Lasta minhum fi syai, engkau tidak termasuk mereka sedikit.